saudara, kami bertanya di manakah tanah serta mata airnya, di manakah rumah serta bahagianya. Cintaku dan terjaga karena penjara. Bertahun